وعلى آله وصحبه مواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. فأنا بالله رحيم أن رحمكم الله. Halo, saya sudah hadir. Tapi untuk mengisi waktu kita, tempatkan waktu insya Allah sambil menunggu persiapan beliau. Kita lanjutkan apa yang tadi kita baca. Asyik Rabbi Hifzahullah Ta'ala menyebutkan dalam risalah ini dua hadis sebagai al-makhraj min al-fitan. Yang pertama hadis yang masyhur, hadis Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wabda'u bi hadith al-Ribad bin Sariyah. Aku akan mulai pembahasan tentang masalah al-makhraj min al-fitan ini dengan hadith al-Ribad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Wawasan insyaAllah, dan aku sebutkan yang kedua insyaAllah dengan hadith Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Wa idza tas'a al-waqt, dan jika waktu masih lapang, wa thalithu bi hadithi Hudzaifah, aku akan sebutkan yang ketiga hadith Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Wa akhtartu hadhihi al-ahadith ath-thalathah, dan aku pilih tiga hadis ini, kata beliau rahimahullah, min hadis kathirah, dari banyak hadis. Tarsumulana subul al-khulas min al-fitan wa min syurub, yang memberikan gambaran kepada kita jalan untuk lolos, keluar selamat dari fitan dan dari kejelekan-kejelekan. Qala rahimahullahu ta'ala hadith al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Anna bin Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Wadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idhatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang balighah, sangat mengena di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajilat minhal qulub, sehingga tergetar takutlah hati-hati mereka ketika itu mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zarafat minhal uyun, dan belinang air-air mata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar nasihat Rasul tersebut. Faqulna, kami katakan kata Ibnu bin Sariyah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah wa Rasulullah, kaannaha mau'izhatun muaddi'in, ini sepertinya adalah nasihat seorang yang mau berpisah. Fausina, maka berilah wasiat kepada kami. Qala sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqallah, usikum bitaqallah. Atau Syekh Rabi Hafizahullah memberikan kalimat sisipan di sini, kata beliau, hadza al-bandul awwal, ini poin pertama dalam rangka keluar dari fitan. Taqwallah, usikum bitaqwallah. Was-sam'u wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi, mendengar dan taatlah kepada penguasa kalian, walaupun yang merintah kalian adalah hamba Habasyi dari Ethiopia. Yani, kata Syekh Rabi Hifzahullah Ta'ala, as-sam'a wa ta'ata wilat ulat umur, walau kana 'abdan habasyian kana ra'sahu zabibah, kama jabih di ta'ah. Ya langsung beliau mengomentar aja apa namanya hadis ini, langsung beliau kasih ta'lik-ta'lik. Ya ini kata beliau maksud ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasami wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum adun habasi, ini maksudnya mendengar dan taat kepada penguasa. Walaupun yang menjadi penguasa adalah hamba sahaya dari Ethiopia, yang ka'anna ra'sul zabibah, yang seperti apa namanya kepala sepertinya adalah zabibah, ini kismis kamaja seperti mendatang dalam hadis yang lain. Kenapa demikian kata beliau, liahammiyati hadal amri wa khutaratihi, ini karena pentingnya masalah ini, masalah ketaatan kepada penguasa, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk taat, mendengar dan taat walaupun dia ada seorang abdun habasyi. Qala syarahimahullah ta'ala falbanul awwal huwa taqwallah azza wajal, poin yang pertama untuk keluar dari fitnah adalah taqwallah azza wajal, bertakwa kepada Allah azza wajal. Subhanallah, qadarullah wa syafa'ah. Ya sudah, satu aja cukup insyaallah. Allahumma insyaallah. Sebentar lagi insyaallah mungkinnya. Subhanallah.